Karlija Putri. Sumonggo untuk cewek ayunya Adela. Ini sudah jadi karakter kamu dan juga ciri khas kamu ini ya. Non Arlida Putri. Lukaku spesial untuk KM Group Putra. Kita enjoy kawan-kawan lagi ya. Arlida Pamulia, Pekalongan, Tegal, Batang. Terima kasih. Let's go. sudah ditemenin.